Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'an syani wa daraji, afatan ya jiratal alami. Ya uhail al jud wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Kasmaran, hati tansah kasmaran. Kapang ati ketamban naliko solawatan. Kasmaran, hati tansah kasmaran. Kapang ati ketamban naliko solawatan. Ketamban naliko solawatan. Tambahan naliko salawatan. Kidunge jagat, kidunge jagat, tutuwe rahmat. Lelanangi jagat, sahibu syafaat. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Berkahan katresnan ansada di papujan in selawase zaman saban ganti pungkasan pepujan tansah jadi pepujan in selawase zaman saban ganti pungkasan in zaman saban ganti pungkasan in zaman saban ganti pungkasan hidung ejakat hidung ejakat kudue rahmat lanang ejakat sahibu syafaat ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syafaat